Yang syabab mau fotokopi? Sudah jadi ketikan aslinya. Hah? Mau fotokopi? Kalau mau fotokopi, tolong dikoordinir, bilang sama Abu Virus. Nanti difotokopikan. Ya. Jadi antum dapat maktutat, dapat ketikan. Difahami? Nanti dikoordinir. Mana Abdul Aziz? Nanti bilang Abdul Aziz ya. Sahabat, santri sahabat yang mau fotokopi kitabnya, kitab yang sudah ketikan, nanti dijumlah berapa orang, nanti sampaikan ke Virus. Ketemunya harga berapa, nggak usah Virus ya. Jazakallah. Kalau yang mutazawijin menunggu hasil dari Surabaya, fotokopiannya masya Allah spesial dari Surabaya. Ini aku khawatir Surabaya nyampe kalian selesai. Datang fotokopiannya, talim selesai. Jadi gitu ya, syabab yang mau fotokopi dikoordinir, kumpulkan berapa orang, nanti bilangnya sama Abu Virus. Nah, aku bayar dhewe. Ini yang gratis, ini aku bayar dhewe. Agak maju lagi itu. Karena taklim ini diikuti oleh mutazawijin, maka softnya seperti yang awal mula kita taklim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa 7 kemarin? 6 ya? 1, 2, 6 ke belakang. Sini menghadap sini. 1, 2, 1, 2. Sementara nggak ada masalah. Subuh nanti harap rapi. Ada kemungkinan yang MTF juga mau ikut. Jadi softnya nanti yang rapi. Ya. Tertib. 1, 2, 3, 5, 6. Yang paling depan menghadap sini. 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Yang nggak muat silakan di lorong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita selesai membahas masalah Al-Quranul Karim diturunkan dengan 7 huruf. Sekarang kita akan membahas bab yang berikutnya dan hadis yang berikutnya. Fa'akul babut tafaduli baina suwaril Qur'ani wa ayatihi. Bab at-tafadul, adanya perbedaan fadilah baina suwaril Qur'an, di antara surat Al-Qur'an, wa ayatihi, dan ayat Al-Qur'an. Ini bab yang dikaji. Apakah ada perbedaan keutamaan antara surat-surat dalam Al-Qur'an? Apakah ada perbedaan keutamaan antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an? Taib, masalah ini barakallahu fikum bisa kita klasifikasi menjadi beberapa keadaan atau masail. Yang pertama, masalah yang pertama ialah at-tafadul bi'atibaril mutakallimi bihi. At-tafadul bi'atibari al-mutakallimi bihi. Perbedaan fadilah ditinjau dari sisi zat yang berbicara dengannya, al-mutakallim bih. Jawabannya adalah la tafadula bihadzal i'tibar ittifaqan. La tafadula bihadzal i'tibari ittifaqan. Tidak ada perbedaan fadilah dengan tinjauan seperti ini dengan kesepakatan para ulama. Li'anna al-mutakallima bihi wahidun wa huwa Allah ta'ala. Li'anna al-mutakallima bihi wahidun wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan zat yang berbicara dengannya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Al-Qur'anul Karim dari mulai awal sampai akhir kalamullah, ayatnya, suratnya, hurufnya, semua adalah kalamullah. Maka tidak ada perbedaan fadilah kalau ditinjau dari sisi zat yang kalam dengannya. Dikarenakan yang mutakallim bihi cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Surat ini kalamullah, surat itu kalamullah, ayat ini kalamullah, ayat itu kalamullah, semuanya adalah kalamullah. Dipaham ya? Bahkan dengan i'tibar seperti ini, dengan tinjauan seperti ini, tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan keutamaan antara Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Kenapa? Dikarenakan itu semuanya adalah al-kutub al-munazzalah min indillah. Semua itu adalah kalamullah, kitab yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau ditinjau dari zat yang berbicara dengannya, maka tidak ada perbedaan fadilah. Semuanya sama, semuanya kalamullah. Paham insyaallah ya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Usul fi Tafsir. Baik. Masalah yang berikutnya. Masalah yang berikutnya adalah التفاضل بين القرآن العظيم وسائر الكتب المنزلة. التفاضل بين القرآن العظيم وسائر الكتب المنزلة. Perbedaan keutamaan antara Al-Quranul Karim dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Sahih Ibrahim. Jawabannya adalah Al-Quranu afdal wa a'zam. Al-Quranul Karim itu yang lebih afdal, yang lebih agung. Al-Quranul Karim itu yang lebih afdal, yang lebih agung. Alasannya, yang pertama, dikarenakan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi yang paling afdal. لأن القرآن الكريم أنزل على أفضل الأنبياء والمرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dikarenakan Al-Qur'anul Karim itu diturunkan kepada nabi dan rasul yang paling utama, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab sucinya pun juga afdal. Yang kedua, alasan yang kedua, dikarenakan Al-Qur'anul Karim, li'anna Al-Qur'anul Karim dikarenakan Al-Qur'anul Karim ahkam-ahkamnya memansuh, ya, dikarenakan Al-Qur'anul Karim ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya memansuh, menghapus hukum-hukum yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya. Ini pada umumnya ya, kecuali hukum yang diisbatkan. Taib. Dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan Al-Qur'anul Karim adalah a'zamu al-kutubil munazzalah. Afdalu al-kutubil munazzalah. Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang paling agung, yang paling afdal. Dengan perincian yang disebutkan tadi. Masalah yang ketiga. Masalah yang kita bahas sekarang. At-tafadul baina suwaril Qur'ani wa ayatihi. Perbedaan keutamaan di antara surat-surat Al-Qur'an atau di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi pas sekarang Al-Qur'an secara khusus, apakah ada perbedaan keutamaan antara surat-suratnya atau ayat-ayatnya? Antum katakan fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ialah la yatafadhal. At-tafadhul mamnu'. La yatafadhal, tidak ada perbedaan fadilah. At-tafadhul mamnu'. Bahkan perbedaan fadilah dilarang. Dilarang. Ini pendapatnya Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Bakar Al-Baqillani. Ini pendapatnya Abul Hasan Al-Ash'ari dan pendapatnya Abu Bakar Al-Baqillani. Ini pendapat sejumlah fuqaha dan ulama. Tidak boleh, kata mereka. Apa alasannya? Alasannya kata mereka li anna tafdhila ba'dhihi yaqtadhi naqsal mafdhul. Lianna tafdila ba'dihi yaqtabi naqsal mafdul walaysa fi kalamillahi ta'ala naqsum. Alasannya dikarenakan lebih mengutamakan sebagian Quran, ya. Alasannya dikarenakan lebih mengutamakan sebagian Quran mengandung konsekuensi melecehkan atau mengurangi surat atau ayat yang dianggap kurang afdal, namanya mafdhul. Kalau kamu mengatakan surat ini afdal, apa konsekuensinya? Yang lain tidak afdal. Anda mengurangi itu. Kalau kamu mengatakan ayat ini afdal, berarti ayat yang lainnya tidak afdal. Sebentar, dalam kalamullah tidak ada yang kurang. Dipahami? Ini alasannya. Lalu bagaimana dengan beberapa hadis seperti yang akan nanti kita baca? Ada kata-kata awam pada hadis ke-17 dan nanti akan kita baca, ada kata-kata ya abul mundhir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ada kata-kata a'zam. awam kan mesti mentahwil ya, yang lebih azim, yang lebih agung. Mereka mentakwil kata pendapat yang pertama ini, pengertian awam adalah azim atau fadil. Tidak ada awam, yang adalah azim, ayat yang agung. Ya, awam dimanakan dengan azim, yang agung, bukan yang paling agung. Hadza qaul awal. Al qaul tsani pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan annahu yatafadhal. Annahu yatafadhal. Ada perbedaan fadilah di antara surat Al-Qur'an atau ayat-ayatnya. Yatafadhal. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai. Dan sejumlah ulama. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Qadhi Iyad. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam bukunya Ikmalul Mu'lim. Pendapat yang dirajihkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam bukunya Ikmalul Mu'lim terkait dengan syarah hadis yang akan dibaca nanti. Kalau juznya, juz yang ketiga, halaman 177 dan setelahnya. Boleh kata mereka. Ya, bisa kita mengatakan surat ini lebih afdal, ayat ini lebih afdal. Boleh kamu mengatakan surat ini lebih a'zam, lebih agung, ayat ini lebih a'zam, lebih agung. Boleh. Bisa dipaham ya? Taib. Mereka mengatakan, ini pendapat yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksud dengan a'zam atau afdal adalah bi'tibari idhami ajri qairi qari'i dhalika. Bi'tibari idhami ajri qari'i dhalika wa jazili thawabih. Mereka mengatakan lebih agung atau lebih utama, maksudnya ialah ditinjau dari sisi keagungan pahala orang yang membacanya. Ya, banyaknya pahala yang diraih oleh orang yang membacanya. Sehingga kamu mengatakan surat ini a'zam, lebih agung, yakni lebih utama, lebih agung pahalanya bagi orang yang membacanya. Difaham ya? Ayat ini lebih utama, lebih agung. Yakni ayat ini lebih utama, lebih agung. Maknanya dari sisi pahala orang yang membacanya. Difahami? Difahami ya? Ada pendapat yang ketiga. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan yatafadhal. Yatafadhal. Surat Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an itu yatafadhal. Ada perbedaan fadilahnya. Mereka mengatakan yang ketiga ini wa anna tafadhula yakunu min jihatil makna. Wa anna tafadhula yakunu min jihatil makna atau min haitsul makna. Dan perbedaan fadilahnya itu dari sisi kandungan maknanya. Jadi bukan terkait dengan keutamaan yang membacanya, tetapi terkait dengan kandungan maknanya. Paham ini? Ini pendapat yang dirojihkan oleh Az-Zarkasyi. Az-Zarkasyi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumul Quran halaman 234 terkait dengan masalah ini. Kata beliau, antum tulis kalimatnya Az-Zarkasyi. Kata beliau, fattafdilu innama huwa bil ma'ani al ajibah wa kathratiha. Fattafdilu innama huwa bil ma'ani al ajibah wa kathratiha. Wa hadha huwa al haqq. Kata beliau, fathdil, maka perbedaan keutamaan itu ditinjau dari makna-maknanya yang ajib, makna yang menakjubkan, dan banyaknya makna yang terkandung di dalamnya. Inilah pendapat yang hak, kata beliau. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, amma min haythul ma'na fa innahu yatafadal. Amma min haythul ma'na fa innahu yatafadal. Adapun ditinjau dari segi maknanya, kandungan maknanya, maka ada perbedaan fadilah. Beliau membawakan dua hadis yang nanti akan kita baca insyaallah tabaraka wa taala. Difahami ya? Nama ikhwan, pendapat yang rajih pendapat kedua dan ketiga. Pendapat yang mengatakan yatafadhal. Al-Qur'anul Karim yatafadhal, berbeda-beda keutamaannya terkait dengan suratnya atau terkait dengan ayatnya. Perbedaannya ditinjau dari sisi pahala. Dan yang kedua ditinjau dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Taib, untuk sisi pahala nanti terkait dengan keutamaan al-ikhlas. Terkait dengan kandungan maknanya terkait dengan ayat kursi. Difahami ya ayat kursi. Hai antum? Difahami insyaallah ya? Nah, sehingga pendapat kedua dan ketiga bisa digabung. Sehingga cuma dua saja pendapatnya. Pendapat pertama yang mengatakan tidak ada perbedaan keutamaan, yang kedua mengatakan ada perbedaan keutamaan. Dan ini yang hak. Perbedaannya dua sisi. Mungkin karena perbedaan pahalanya, atau yang kedua karena kandungan maknanya. Difahami insyaallah ya? Hadza huwa. Sekarang kita baca hadisnya barakallahu fikum. Oh tadi Syekh Utsaimin, antum lihat dalam kitab beliau Syarah Usul fi Tafsir. Beliau punya kitab Usul fi Tafsir. Nah gitu ya. Beliau mensyarahnya sendiri. Syarah Usul Tafsir pada bab Al-Muhkam wal Mutasyabih. Bab Al-Qur'an Muhkam wal Mutasyabih. Tayyib. Sekarang kita membaca barakallahu fikum hadisnya. Faqul al-hadithus sabi'asyar. Qala Imam Muslim rahimahullah nomor 810. Qala haddatsana Abu Bakar bin Usaybah. Di sini Usaybah. Kakean alif. Dicetakan anunya. Yang betul yang di tulisan tangan saya. Abu Bakar bin Usaybah. Sambil ngoreksi yang aslinya ya. Khair insyaallah. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu قال beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda ya Abu al-Munzir wahai Abu al-Munzir ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka 'azam Tahukah kamu ayat mana dalam Al-Quran yang ada bersama kamu yang paling a'zam, yang paling aku? Qal, katanya Ubay, kultu, maka saya jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala, kata Rasul, belum mengulang yang kedua kalinya, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'akamu, tahukah kamu ayat mana dari kitabullah yang bersama kamu yang lebih a'zam, yang lebih agung? Qal, kata Ubay bin Ka'ab, kultu, saya jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi di Al-Baqarah ayat yang ke-255. Belum bahkan ayat kursi. Kata Ubay bin Ka'ab, faḍaraba fī ṣadrī, maka Rasul memukul dadaku. Begini kan. Waqal, sambil mengatakan, wallahi demi Allah, liyahnikal ilma bil mundhir, selamat bagi kamu dengan ilmu ini, wahai Abul Mundhir. Liyah nikah itu tahniah, ucapan selamat. Selamat untuk kamu dengan ilmu ini, wahai Abul Mundhir. Artinya betul jawaban kamu. Ini hadis menerangkan kepada kita dengan tegas, ayat kursi adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat kursi adalah ayat yang paling afdal, yang paling a'zam dalam Al-Quran. Ini ditinjau dari sisi kandungan maknanya. Faham ya? Al-a'zamiyah min haitsul ma'na. Kandungan makna dari ayat ini. Sehingga ada antum kalau membaca tafsirnya, itu dibahas khusus oleh para ulama. Tafsir ayat kursi itu dibahas panjang, dijabarkan panjang, dikarenakan kandungan makna ayat ini yang luar biasa. Difaham ya? Kata-kata a'zam hujjah bagi pendapat kedua yang mengatakan Al-Quran atau ayat Al-Quran yatafadhal, ada perbedaan keutamaan. Yang ini ditinjau dari siapa ya, Pan? Hah? Kandungan maknanya ayat kursi. Hadis yang berikutnya lagi. Faqul al-hadithu 18, yang ke-18. Qala Muslimun rahimahullah, nomor 811. Qala wa haddatsani Zuhair ibn Harbin wa Muhammad ibn Bashar. Qala Zuhair haddatsana Yahya ibn Sa'id an Syu'bata an Qatadata an Salim bin Al-Ja'd an Mi'dan ibn Abi Talha an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau bersabda, ayajizu atau ayajazu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thuluthal Qur'an, sanggupkah gitu, sanggupkah salah seorang di antara kamu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Qur'an? Berapa juz? 10, jangan salah ngitung ya. Quran 30 juz, berapa sepertiganya? 10. Semalam, bukan sehari, semalam. Apa kamu sanggup membaca dalam semalam 10 juz, sepertiga Al-Quran? Kalau bacanya lancar, setengah jam satu juz. Betul? Betul ya? Loh, antum mencoba mana ini? Lancar atau setengah jam satu juz? Jadi kalau saya 10 juz 5 jam. Dan antum mampu 5 jam. Duduk 5 jam baca gitu. Iya bisa sih, ngoyo. Hanya kalau tiap malam luar biasa. Kalau 1 jam, 2 jam masih ya Allah, bismillah, ada kuat-kuatan gitu ya. Itu terasa boyoknya itu. Belum lagi ngantuknya kan gitu ya. Kalau secara waktu masih memungkinkan, antum baca jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Masih ada waktu. Tapi kekuatan duduknya itu luar biasa. Qalu, mereka menjawab, wa kaifa yaqra'u thuluthal Qur'an, bagaimana ya Rasulullah dia membaca sepertiga Al-Qur'an? Enggak ada yang sanggup. Qal, maka Rasul mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Antum katakan ai fi thawabi. Ah, apa? Bukan la ai fil jazai la fil ijza. Ah, kata bahasanya para ulama. Ai fil jazai la fil ijza. Al-ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an yakni fil jaza, terkait dengan balasannya, pahalanya. La fil ijza, bukan dalam bab kecukupannya. Jangan membayangkan, wah nek ngono aku iso khatam Qur'an bolak-balik iki. Wis piye? Maca kulhu ping telu. Nah, gitu ya, membaca Al-Qur'an 3 kali. Kulhu sekali 10 juz. Kulhu lagi 10 juz. Kulhu lagi khatam. Cukup dengan 3 kali, enggak demikian maknanya. Dipaham ya? Sehingga pengertian menyamai sepertiga Quran yakni dalam pahalanya, bukan kecukupannya. Paham? Hadis ini menunjukkan ada tafadul, perbedaan keutamaan terkait dengan Al-Qur'an yakni ditinjau dari sisi besarnya pahala. Dipaham ya? Pahalanya. Thumma qala thumma akhrajahu maratan ukhra. Kemudian Imam Muslim mengeluarkan pada kesempatan yang keduanya setelah hadis yang di atas, min turukin, dari banyak jalur, an qatada biha dal isnad wa lafdhuh, dan lafadznya innallaha jazza'al qur'ana thalathata ajza', sesungguhnya Allah azza wa jalla membagi Al-Qur'an menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an, dan Allah menjadikan qul huwallahu ahad al-ikhlas satu bagian dari bagian Al-Qur'an. Ini menjelaskan makna kenapa menyamai thuluthul Qur'an. Karena Al-Qur'an disebutkan dalam hadis ini kan dibagi 3. Hah? Bagian pertama 2 ketiga. Qul hu satu bagian daripadanya, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maknanya kata para ulama, maknanya adalah Al-Qur'an ala thalathati aqsam. Al-Qur'anul Karim itu dibagi 3. Ya, kandungan Al-Qur'an dibagi 3. Yang pertama ahkam. Yang kedua qasas. Yang ketiga sifatullah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran dibagi 3. Yang pertama ahkam, hukum-hukum, perintah, larangan, halal, haram, hukum. Yang kedua kisah-kisah, kisah para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sementara Al-Ikhlas pada bagian sifat Allah Azza wa Jal, sehingga dikatakan thuluthul Quran. Difaham ya? Barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan maksud al-ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, yaitu pahala membaca al-ikhlas itu dilipat gandakan sama seperti orang yang membaca 10 juz dengan tanpa lipat ganda pahala. Paham? Jadi ada orang yang baca Quran 10 juz, baca Quran 10 juz lama gitu, berjam-jam. Ini enggak dilipat gandakan. Ada yang lainnya membaca al-ikhlas dan dilipat gandakan. Ini sama dengan yang ini. Al-muhim, hadis ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya Al-Qur'anul Karim berbeda-beda sisi keutamaannya, yakni ditinjau dari sisi pahalanya. Kadang beda dari sisi pahalanya, kadang beda dari sisi kandungan. Apakah ada perbedaan? Misal surat Tabbat yada abi lahabi wa tab dengan al-ikhlas. Beda enggak? Loh, kok diem? Beda enggak? Ya jauh beda. Ini masalah Abu Lahab, ini masalah Allah Azza wa Jal. Ya, secara kandungan makna berbeda. Faham ya? Barakallahu fikum. Al-muhim ini yang bisa disampaikan, Al-Qur'anul Karim yatafadhal dengan rincian pembahasan di atas. Masalah pertama bila khilaf, masalah kedua bila khilaf. Pasal yang ketiga, ada khilaf dua pendapat, dan pendapat yang rajih ada pendapat yang menyatakan yatafadhal dengan ketentuan atau rincian yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Dan insyaallah pada kesempatan besok subuh akan dibahas tentang ardul Quran, pemaparan Al-Qur'anul Karim. Ini juga penting untuk disampaikan lebih rinci insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ada yang mau tanyakan? Apa itu? Siling for sore. Mau minum ragu-ragu. Oh iya, maghrib. Bayangannya subuh. Tayyib, yang disebutkan dalam hadis ialah madama fi musallahu, selama dia di musolanya, di tempat dia sholat. Itu disebutkan entah di tempat duduknya atau tempat-tempat yang lain di area sholat. Dapat pahala kalau subuh sampai syuruk, umrah tamatan tamah, kalau maghrib sampai isya dapat pahala ribat, selama di musolanya. Itu bahaya hadisnya. Jadi ketika misalkan dia keluar, ya sudah, selesai. Sehingga dipersiapkan segala sesuatunya, hajat dan segala macam tuntaskan, sehingga dia dari mulai maghrib sampai isya aman. Nah gitu ya, dari subuh sampai syuruk itu aman, sehingga tidak ada khilaf dalam masalahnya. Adapun terkait dengan bagaimana dengan kaum wanita, apakah memungkinkan untuk mendapatkan pahala yang sama, jawabannya dapat. Itu fatwa dari Syekh bin Bas dan juga yang lain mengatakan para wanita juga bisa mendapatkannya. Mereka bisa subuh duduk di tempat sholat di rumahnya itu berzikir, baca Al-Quran sampai syuruk. Setelah syuruk akan naik sedikit mataharinya, sholat dua rakaat juga dapat pahala yang sama. Atau mereka sholat maghrib duduk di tempat dia sholat, zikir, baca Al-Quran sampai isya. Isya meneruskan sholat isyanya juga dapat pahala yang sama, pahala ribat. Wallahu a'lam. Bishawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala. Mohon disapu dulu.